kenapa hujan turun lagi. Sedang hari indah begini, mengapa burung tak bernyanyi. Indah yang tercipta kini hilang sudah, engkau berduka. Memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap suci yang sejati. Bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu. Bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap malam. Engkau sedih lagi, sedang malam indah begini. Hei, senyumlah, jangan kau bersedih. Hati kecil ini tak pernah berdusta padamu lagi. Memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga sedap malam. Cinta yang ku beri di hatimu sayang, sungguh cinta suci yang sejati. Bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu. Bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap.